Buat kamu yang lagi mendengarkan, selamat datang di penelusuran mendalam kita kali ini. Ya, selamat datang semuanya. Coba kamu bayangkan sebuah proses yang diam-diam mengendalikan sebagian besar aset produktif di seluruh dunia. Sesuatu yang masif banget. Sangat masif dan sangat berkuasa. Iya kan? Mengatur kemana triliunan dolar mengalir setiap harinya. Tapi anehnya, proses ini tuh hampir nggak pernah diliput oleh media arus utama. Benar. Kamu nggak bakal lihat ini diperdebatkan di televisi malam-malam gitu. Apalagi dijadikan bahan kampanye politisi, jarang banget. Nah, hari ini kita nggak ngebahas sesuatu yang fisik, kayak pabrik atau tambang. Kita bakal masuk langsung ke dalam ruang mesin perekonomian dunia. Dan yang mengejutkan adalah, begitu kita buka pintu ruang mesin itu, kita nggak bakal nemuin roda gigi atau turbin uap. Terus isinya apa dong? Ruang mesin kapitalisme modern ini ternyata murni isinya cuma lautan kertas. Kertas? Maksudnya dokumen gitu? Tepat. Tumpukan dokumen hukum yang tebalnya bisa sampai ribuan halaman. Oh, wow. Nah, materi penelusuran kita hari ini berasal dari sebuah teks yang sangat tajam membedah hal tersebut. Spesifiknya, dari bab 5 yang judulnya Fund Formation, Kelahiran Uang Dalam Kapitalisme Kontrak. Teks yang sangat luar biasa menurut saya. Setuju. Misi kita hari ini sangat jelas. Kita mau membongkar bagaimana uang triliunan dolar itu sebenarnya dilahirkan sebagai sebuah entitas hukum. Jauh sebelum ada satu dolar pun yang dipakai buat beli perusahaan. Benar banget. Dan dari catatan ini kita bakal lihat kenapa pengacara korporat bukan sekedar bankir investasi ya. Mereka ini adalah aristokrasi yang sesungguhnya di era modern. Oke, mari kita bedah ini. Siap. Mari kita mulai dari pergeseran paradigma yang ditawarkan oleh sumber kita. Teks ini benar-benar menantang cara tradisional kita melihat kapitalisme. Maksudnya cara tradisional yang gimana tuh? Ya, kalau kita mikirin kapitalisme abad ke-19 atau 20, kita mikirin rel kereta api, pabrik baja, gitu kan? Iya, sesuatu yang nyata berwujud yang bisa kamu sentuh. Nah, tapi teks ini berargumen kalau kapitalisme elit hari ini tuh sama sekali bukan tentang hal-hal fisik itu. Fondasi utamanya adalah arsitektur hukum. Arsitektur hukum. Jadi uangnya itu sendiri dibentuk lewat hukum ya? Betul. Di tahap yang disebut fund formation inilah kekuasaan sejati ditancapkan. Justru sebelum ada satupun perusahaan real yang disentuh. Jadi kalau kita lihat strukturnya, ini bukan sekedar patungan uang biasa layaknya orang mau buka restoran kan? Jelas bukan. Ada pemisahan dan hierarki yang sangat kaku di sini. Iya, dari apa yang saya baca, di satu sisi ada pihak pengelola, terus di sisi lain ada pihak yang store uang. Tapi dinamika kekuasaan di antara mereka berdua ini, jomplang banget ya. Sangat jomplang. Teks kita membedahnya ke dalam 3 pilar utama. Pilar pertama itu general partner, atau biasa disingkat GP. Oke, GP. Ini yang pengelolanya ya. Secara sederhana, iya. Kalau kamu dengar nama-nama raksasa kayak Blackstone atau KKR di berita, nah, merekalah yang bertindak sebagai GP ini. Berarti mereka yang jalanin mesinnya. Betul. Dan yang menarik dari analisis sumber kita adalah melihat porsi modal mereka. GP ini biasanya cuma menyumbang sekitar 1-5% dari total modal dana triliunan tersebut. Tunggu, cuma 1-5%? Uang mereka sendiri sekecil itu di dalam kolamnya? Sekecil itu. Tapi mereka pegang 100% kendali operasional atas setiap keputusan investasi. Dikit tapi setirnya penuh di tangan mereka. Dan imbalannya juga nggak main-main kan? Sama sekali nggak main-main. Disinilah teks menyebutkan aturan main yang terkenal itu, struktur biaya 2 dan 20. Tunggu, biar jelas buat pendengar kita yang mungkin nggak familiar sama jargon Wall Street. Iya, silakan. Ini berarti mereka ngutip management fee 2% tiap tahun dari total aset plus carried interest atau bagian keuntungan sebesar 20%. Iya, tepat. Jadi coba kamu bayangkan GP mengelola dana 10 miliar dolar. Oke, 10 miliar. 2% dari itu adalah 200 juta dolar. Setiap tahun. Wah. Pasti masuk ke kantong mereka, nggak peduli investasinya lagi untung atau rugi. Itu baru biaya manajemennya. Belum bagi hasilnya ya? Betul. Kalau mereka berhasil jual perusahaan dengan untung besar, nah mereka ambil 20% dari keuntungan itu. Terus, luar biasa. Nah, kalau GP cuma setor maksimal 5%, dari mana sisa 95% bensinnya ini berasal? Pasti dari pihak yang rela nyerahin uangnya tanpa banyak protes dong. Nah, sisa bensinnya datang dari elemen kedua, yaitu Limited Partners atau LP. LP ini investor sungguhannya ya? Iya, mereka inilah yang punya uang tunai dalam jumlah raksasa. teks kita ngasih contoh kayak dana pensiun guru, terus perusahaan asuransi, atau universitas besar yang punya endowment. Sebentar, endowment ini maksudnya semacam dana abadi universitas ya? Uang sumbangan dari alumni gitu? Persis, uang sumbangan yang diputar terus-menerus biar universitas punya pemasukan pasif. Uang-uang raksasa inilah yang dikumpulkan oleh LP. Terus mereka nyumbang hampir seluruh modalnya. Tapi secara hukum, LP ini dipaksa buat ngelepasin hak suara mereka, kan? Betul. Mereka nggak punya kendali atas bagaimana uang itu digunakan. Kenapa mereka mau menyerahkan triliunan dolar tanpa kendali gitu aja? Karena secara historis, struktur yang dipimpin GP Ahli ini ngasih imbal hasil yang jauh ngalahin pasar saham biasa. Dan sebagai perlindungan, teks mencatat bahwa LP ini dibentengi sama prinsip limited liability. Maksudnya tanggung jawab terbatas ya? Iya. Artinya, kalau dana ini meledak atau perusahaannya bangkrut terus digugat, kerugian LP mentok cuma sebesar uang yang udah mereka setorkan. Oh, jadi aset lain milik universitas atau dana pensiun itu tetap aman? Tepat sekali. Nggak bisa disita. Masuk akal sih. LP ngasih uangnya, terus GP yang mengemudikan mobilnya dengan imbalan fantastis tadi. Tapi dari catatan sumber kita, mereka nggak naruh semua uang itu di satu rekening bank biasa, kan? Sama sekali nggak. Mereka masukin uangnya ke dalam elemen ketiga, yang disebut SPV atau Special Purpose Vehicles. Dan jumlah SPV di dalam satu dana besar ini bisa puluhan bahkan ratusan entitas ya? Betul banget. SPV ini pada dasarnya adalah entitas hukum terpisah. Seringkali bentuknya cuma berupa kotak pos di negara lain. Cuma kotak pos? Iya. Yang dibuat khusus cuma buat nampung satu aset atau satu proyek tertentu aja. Setiap SPV ini punya kewajiban dan direkturnya sendiri-sendiri, walaupun secara ekonomi mereka dikendalikan oleh satu GP yang sama. Terus buat apa dibikin repot-repot gitu? Teks, kita menjabarkan kalau tujuan utama SPV adalah buat memecah-mecah resiko, mengatur skema pajak, dan bikin gampang kalau mereka mau jual asetnya nanti. Nah, pas baca bagian soal isolasi resiko di SPV itu, saya kepikiran satu analogi. Oh ya, analogi apa tuh? Coba bayangkan kapal Titanic. SPV ini cara kerjanya persis kayak kompartemen-kompartemen kedap air di dasar lambung kapal raksasa itu. Idenya kan soal penahanan resiko. Menarik terus? Kalau satu kompartemen bocor, katakanlah satu perusahaan di dalam SPV terpurtu bangkrut karena digugat kreditur, airnya secara hukum tuh cuma nenggelemin kompartemen itu aja. Ah, saya paham maksudnya. Kreditur nggak bisa nembus dinding baja hukum itu buat nyita aset di SPV sebelahnya. Apalagi mau nenggelemin seluruh kapal dana investasi itu. Nggak bakal bisa. Itu perbandingan yang sangat pas secara fungsional. Dinding kedap air itulah yang dirancang berbulan-bulan sama para pengacara. Pasti butuh waktu lama ya bikin gituan. Banget. Tapi sumber kita sendiri punya analogi visual yang sangat puitis tapi juga sinis. Penulis menganalogikan dana investasi modern ini layaknya katedral gotik raksasa. Katedral ya? Katedral yang dibangun dari dokumen hukum maksudnya? Ya, katedral ini nggak dibangun dari susunan batu bata, tapi dari puluhan ribu halaman dokumen kontrak, akte pendirian, dan perjanjian antar kreditur. Wah! Dalam analogi ini, ratusan SPV tadi adalah ruang-ruang rahasia di balik dinding katedral yang nggak kelihatan dari luar. Ruang tersembunyi inilah yang ngejaga seluruh bangunan biar nggak runtuh pas dihantam badai krisis ekonomi. Tapi ada satu poin yang lumayan ganggu pikiran saya nih. Proses pembangunannya kan luar biasa rumit, makan waktu berbulan-bulan. Kita bicara soal entitas berlapis-lapis yang saling tumpang tindih. Bukankah ini terlalu berlebihan? Apanya yang berlebihan? Ya, apakah sumber kita menyiratkan bahwa para pengacara ini sengaja bikin strukturnya jadi sangat ruwet hanya supaya mereka bisa terus nagih biaya konsultasi per jam? Nah, kalau kita baca sumbernya dengan teliti, penulisnya berargumen ke arah sana dengan sangat kuat. Masa sih? Sengaja dibikin ruwet? Betul. Kompleksitas ini bukan sekedar efek samping atau kecelakaan teknis. Gitu loh, kompleksitas ini adalah fitur inti yang sangat disengaja. Katedral ini kan bukan buat beribadah. Terus buat apa? Buat ngumpulin miliaran dolar. Dan semakin rumit desain ruang rahasianya, semakin banyak waktu yang dihabisin firma hukum elit buat nyusun, merevisi, dan mensertifikasi setiap lembarnya. Oh, dan setiap jam revisi itu berarti uang masuk buat mereka? Tepat. Setiap klausul pengecualian adalah argumen yang ditagih berdasarkan billable hours atau tarif per jam pengacara yang sangat mahal. Mesin pembuat tagihan inilah detak jantung dari pembentukan dana tersebut. Jadi arsitekturnya sendiri udah dirancang sedemikian rupa buat ngasih makan para arsiteknya ya? Gila. Begitulah realitasnya. Nah, kalau kita asumsikan katedral kertas yang mahal ini udah berdiri, apa sebenarnya aset yang disimpan di dalamnya? Jawaban dari sumber kita buat pertanyaan ini, benar-benar mengubah cara saya memandang apa arti kekayaan di abad ke-21. Yang sangat menarik di sini adalah definisi aset itu sendiri bergeser drastis. Bergeser gimana? Kalau kita tanya ke ekonom era revolusi industri, aset itu jelas bentuknya. Tanah, pabrik, mesin peleburan baja. Sesuatu yang berat dan fisik. Ya, wujudnya kelihatan. Tapi bagi pengacara korporat yang rancang fund formation, aset utama mereka bukan mesin-mesin itu. Aset mereka adalah kontrak itu sendiri. Tunggu, kontraknya bukan sekedar kertas bukti kepemilikan, tapi kontrak itu adalah asetnya. Tepat sekali. Teks kita menyoroti fenomena yang namanya ekonomi kontrak. Oke. Ketika sebuah GPA investasiin miliaran dolar ke perusahaan target, secara fisik mereka nggak membongkar atau mindahin mesin di pabrik. Pabriknya mah tetap beroperasi kayak biasa. Terus yang mereka pegang apa dong? Yang mereka pegang ya tumpukan kontrak. Kontrak pembelian saham mayoritas, terus kontrak pinjaman yang mencekik arus kas pabrik tersebut, dan kontrak hak manajemen yang ngizinin mereka mecat CEO kapan aja. Oh, jadi kendalinya lewat situ semua? Betul. Tanpa ekosistem kontrak itu, kekayaan triliunan dolar itu cuma konsep abstrak. Lewat kontrak itulah, pabrik fisik bisa diperas, direstrukturisasi, atau dijual bagian-bagiannya. Disinilah semuanya menjadi sangat menarik. Biar pendengar kita bisa ngebayangin dampaknya ya. Mari kita mainkan skenario sederhana. Boleh, kayak gimana tuh? Coba bayangkan kamu punya sebuah pabrik manufaktur raksasa. Atas nama, bangunan itu milik kamu. Baja dan betonnya nyata. Tapi saya sebagai private equity punya selembar kertas kontrak pinjaman di atas pabrikmu. Oke, kertas yang penuh klausul hukum. Iya, dan di dalamnya penuh dengan klausul if dan else yang sangat presisi. Jadi secara fisik pabrik itu milikmu. Tapi karena kontrak di tangan saya yang mendefinisikan secara hukum kemana arus kas harus mengalir duluan. Iya. Pada dasarnya sayalah bos yang sebenarnya kan? Nasib pabrikmu bergantung sepenuhnya pada interpretasi kertas saya. Secara hukum dan praktis, kamulah penguasa absolut pabrik itu. Dan kamu baru aja nyebutin satu konsep krusial dari teks kita. If then else. Ya, logika komputer ya? Betul. Sumber kita bikin pengamatan yang menurut saya brilian banget, yaitu nyamain kontrak modern dengan source code atau kode sumber, persis kayak di pemrograman perangkat lunak. Jadi pengacara korporat di sini bertindak sebagai programmer kapitalisme. Iya, programmer kapitalisme. Itu metafora yang tajam banget. Emang tajam, karena tugas mereka adalah nulis logika operasional yang mengeksekusi nasib sebuah perusahaan secara otomatis. Kayak gimana contoh operasionalnya di kontrak? Teks ngasih detail tentang gimana logika kondisional ini dipakai. Misalnya nih, klausul finansial. If atau jika, margin keuntungan atau EBITDA perusahaan turun di bawah angka tertentu. Sebentar, biar nggak pusing buat yang baru dengar istilah ini. EBITDA itu kasarnya adalah laba kotor operasional perusahaan, kan? Ya, betul sekali. Pendapatan sebelum dipotong hal-hal kayak bunga pinjaman, pajak, penyusutan aset. Jadi ini murni kemampuan pabrik nyetak uang dari operasi sehari-harinya. Gitu ya? Tepat. Dan disinilah kekuatan source code itu bekerja. Pengacara nulis di kontrak kalau metrik EBITDA ini meleset sedikit aja dari target, then atau maka, tombol panik otomatis tertekan. Tombol panik? Maksudnya kendali langsung pindah tangan? Iya. Kreditur berhak ambil alih dewan direksi secara otomatis. Ada juga klausul soal perubahan kontrol atau force majeure. Para pengacara inilah yang mendefinisikan batas realitas. Maksudnya mendefinisikan realitas gimana tuh? Iya, misalnya, kalau ada krisis finansial global, apakah itu dihitung force majeure? Sehingga pabrik boleh berhenti bayar utang. Kalau definisinya nggak ada di kontrak, jawabannya ya nggak boleh. Wah, ngeri juga ya. Kekuasaan di era ini tuh nggak diukur dari seberapa banyak truk fisik yang kamu punya. Tapi dari seberapa presisi kamu bisa mendefinisikan realitas bisnis di atas kertas. Siapa yang bikin kode sumbernya? Dia yang menguasai ekosistemnya. Mengontrol kode sumber berarti mengontrol aplikasinya. Ya kan? Dan aplikasinya di sini adalah nasib ribuan karyawan yang kerja di pabrik real tersebut. Luar biasa. Sangat berdampak ke dunia nyata, meskipun bentuknya cuma kertas. Oke, kita udah lihat katedral kertasnya, kita udah bedah gimana aset dikunci lewat kode sumber kontrak. Sekarang ada satu tantangan terakhir nih. Setelah triliunan dolar ini terikat, para programmer ini kan harus ngelindungin harta karun mereka dari musuh terbesarnya. Betul, pungutan pajak dari berbagai negara. Nah, gimana cara mereka menghindarinya? Dan ini membawa kita ke seni tingkat tinggi yang dibahas panjang lebar dalam teks kita. Tax engineering atau rekayasa pajak. Ya kan? Beda banget. Penulis mewanti-wanti pembaca buat ngebedain konsep ini dari penggelapan pajak atau tax evasion. Kalau kamu nyelundupin emas di koper atau nggak lapor pendapatan, nah itu penggelapan pajak. Itu ilegal ya, bisa masuk penjara? Pasti di penjara. Tapi tax engineering ini 100% dijamin legal. Ini adalah pemanfaatan arsitektur hukum internasional sejak hari pertama dana dibentuk. Tujuannya semata-mata buat nekan beban pajak mendekati nol. Tepat sekali. Jadi ini bukan menyembunyikan uang ya, melainkan merancang rutenya biar nggak kena tilang pajak. Gimana mekanisme detailnya berdasarkan sumber kita? Kenapa ini bisa sangat efektif? Sumber kita ngupas tiga metode utama, dan mekanismenya emang sangat canggih. Metode pertama adalah arbitrase yurisdiksi. Praktiknya kayak gimana tuh? Begini cara kerjanya secara praktis. Sebuah dana raksasa didirikan di wilayah yang gak mungut pajak keuntungan modal. Contoh klasiknya, Kepulauan Cayman. Oke, uang kumpul di Cayman. Nah, tapi kalau GP di Cayman langsung investasiin uang itu ke sebuah perusahaan di Indonesia, pemerintah Indonesia bakal motong pajak penghasilan yang sangat besar dari dividen yang dikirim balik ke Cayman. Tentu saja, pasti ada semacam pajak penahanan atau withholding tax kan, karena uangnya lari ke luar negeri. Terus, gimana mereka ngatasin gesekan ini? Gak mau rugi dong mereka? Disitulah mereka nempatin SPV sebagai pelumas. Alih-alih uang bergerak langsung dari Cayman ke Jakarta, uang itu dialirkan dulu ke SPV yang dibentuk di negara kayak Luxembourg atau Belanda. Kenapa harus repot-repot mampir ke sana dulu? Karena negara-negara ini punya jaringan perjanjian penghindaran pajak berganda dengan hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Ah, saya mulai paham. Jadi, keuntungan dari Indonesia dikirim ke Luxembourg dengan potongan pajak yang sangat minim berkat perjanjian diplomatik itu, dan karena hukum Luxembourg sangat longgar untuk dana semacam ini, uang itu bisa lewat gitu aja menuju Cayman Islands, nyaris tanpa tersentuh pajak. Wah, gila. Jadi uang itu jalan-jalan lintas benua secara hukum, transit di berbagai kotak pos birokrasi, padahal secara fisik mungkin cuma berpindah di server perbankan ya? Betul banget. Itu baru metode pertama. Terus metode yang kedua apa? Metode kedua adalah memanipulasi keuntungan lewat transfer pricing. Ini biasanya dilakuin buat ngeringin laba perusahaan yang ada di negara dengan pajak tinggi. Ngeringin laba? Caranya gimana? Misalnya nih, sebuah pabrik di Jerman. Jerman kan pajaknya tinggi. Nah, pabrik ini diwajibkan oleh struktur SPV-nya buat bayar yang namanya biaya royalti merek dagang atau biaya konsultasi manajemen. Biayanya pasti fantastis ya. Sangat fantastis. Dan uang biaya ini dibayarkan ke entitas SPV afiliasinya yang kebetulan bermarkas di negara bebas pajak. Oh, saya paham sekarang. Jadi di atas kertas, pabrik di Jerman itu kelihatan seolah-olah berdarah-darah, nggak punya laba sama sekali karena uangnya habis buat bayar royalti itu ya? Betul. Sehingga mereka nggak perlu bayar pajak korporasi di Jerman. Padahal, ujung-ujungnya uangnya cuma pindah dari saku kiri ke saku kanan entitas yang sama yang lagi duduk manis di pulau bebas pajak. Sangat presisi. Labanya menguap di tempat yang pajaknya tinggi dan muncul tiba-tiba di tempat yang pajaknya rendah. Cerdik banget. Nah, buat metode ketiga, teks kita kan nggak cuma fokus pada korporasi besar ya, tapi juga menyoroti individu super kaya atau dinasti keluarga. Gimana dengan mereka? Oh, jelas ada perlakuannya sendiri. Pasti ada jalur khusus kan buat ngelindungin uang pribadi para miliarder ini dari incaran negara, terutama soal pajak warisan gitu. Pasti ada dong. Untuk keluarga konglomerat, pengacara merancang entitas bernama trust atau yayasan pribadi. Biasanya di yurisdiksi kayak Jersey, Guernsey, atau wilayah lepas pantai lainnya. Trust ini kerjanya gimana? Konsepnya sangat memutarbalikkan logika kepemilikan biasa. Anggota keluarga menyerahkan aset mereka ke trust ini. Secara hukum, trust inilah yang menjadi pemilik sah dan abadi atas aset. Tunggu, pemiliknya bukan orangnya lagi, tapi trustnya. Betul. Dan karena manusia bisa mati, tapi entitas hukum seperti trust itu nggak bisa mati, maka ketika sang miliarder meninggal, secara teknis nggak ada pergantian kepemilikan aset. Asetnya tetap milik trust ya? Iya, hasilnya negara nggak bisa mungut pajak warisan sekecil apapun. Uang itu terlindungi melintasi generasi tanpa tersentuh. Wow, jadi apa arti dari semua ini? Dampak dari uang triliunan dolar yang menari-nari menghindari pajak ini pasti mengguncang ekonomi global, kan? Tentu saja. Sumber kita memaparkan dampaknya secara sangat objektif. Praktik legal yang sangat efisien ini nyiptain apa yang dikenal sebagai race to the bottom. Perlombaan menuju dasar fiskal ya? Betul. Negara-negara berkembang dan negara maju sama-sama sadar kalau modal ini sangat licin dan bisa pindah yurisdiksi dalam hitungan detik. Terus apa respons negara-negara ini? Buat mencegah uang itu kabur, negara-negara ini akhirnya bersaing satu sama lain dengan terus memangkas tarif pajak korporasi dan ngasih insentif buta. Tapi tunggu dulu, kalau dipikir-pikir, sebelum kita menghakimi dan bilang ini praktek yang jahat, mari kita lihat realitasnya. Dan saya pengen ngasih sedikit pushback dari sisi sebaliknya. Silahkan. Teks ini sendiri kan berkali-kali ngegasin bahwa semua rekayasa pajak ini 100% legal dan mematuhi undang-undang perpajakan yang dirancang sama pemerintah sendiri, kan? Memang legal, iya. Nah, jika emang negara-negara tertentu secara sadar dan sukarela nawarin celah perjanjian ini buat berkompetisi narik modal asing, bukankah para pengacara korporat ini sebenarnya cuma ngelakuin tugas profesional mereka? Maksudnya mereka cuma navigasiin sistem yang ada? Iya dong. Mereka dibayar mahal buat jadi navigator legal bagi kliennya di tengah lautan aturan yang tumpang tindih. Mereka kan nggak ngerampok bank. Itu adalah argumen yang sangat rasional. Dan sumber kita emang sengaja menyoroti dilema mendalam ini. Secara teknis, kamu benar. Pengacara ini mematuhi kata demi kata dari teks undang-undang yang ada. Nggak ada kriminalitas di atas kertas, kan? Nggak ada. Namun, teks kita juga menggarisbawahi dampak sistemik dari kebrilianan mereka itu. Memang mereka patuh pada teks, tapi secara sadar mereka ngancurin semangat dari undang-undang itu sendiri. Semangat bahwa pajak harusnya dibayar di tempat terjadinya aktivitas ekonomi real, gitu? Tepat. Ketika negara-negara berlomba menuju dasar dan ngebiarin korporasi raksasa nggak bayar porsi pajak mereka, ruang fiskal negara jadi kosong. Terus siapa yang harus nombokin kurangnya? Nah, beban untuk ngebiayain infrastruktur dasar kayak jalan raya, sekolah, gaji pemadam kebakaran, dan rumah sakit akhirnya harus digeser kemana? Ke pundak kelas pekerja, karyawan kantoran, dan pemilik usaha kecil menengah. Yang pajaknya dipotong langsung dari gaji bulanan mereka ya? Nggak bisa lari kemana-mana. Benar banget. Mereka ini kan nggak punya sisa pendapatan buat nyewa firma hukum elit dari London atau New York buat ngerancang trust di Kepulauan Cayman. Itulah realitas suram dari ekonomi kontrak yang dicatat oleh sumber kita. Pajak akhirnya berhenti menjadi kewajiban absolut bagi yang super kaya dan berubah cuma jadi variabel biaya operasional yang bisa dipangkas lewat desain hukum. Betul sekali. Wah, kita udah nelusurin alurnya hari ini. Dari gimana modal raksasa dikumpulin dari para investor pasif, dipecah-pecah dan diisolasi resikonya di balik dinding katedral SPV? Ya. Terus gimana kertas kontrak diubah jadi aset paling berkuasa berupa source code yang ngontrol nasib pabrik dan manusia di baliknya. Dan akhirnya, gimana semua itu dibentengin dari sistem pajak global lewat rute yurisdiksi yang kayak labirin? Jika kita hubungkan seluruh alur ini dengan gambaran besarnya, nah, ada satu kutipan penutup dari bab 5 yang menurut saya ngerangkum seluruh esensi diskusi kita ini. Kutipan yang mana tuh? Sumber kita nulis gini. Jika kapitalisme adalah sebuah mesin raksasa, maka fund formation adalah proses perakitannya, dan pengacara korporat adalah insinyur utama yang mastiin mesin itu bekerja persis kayak desain mereka, tanpa gangguan. Jadi uang dalam skala triliunan dolar di era modern ini tuh nggak terbentuk secara organik dari hasil jual-beli barang fisik ya? Kekayaan itu direkayasa, dikonstruksi, dan dilindungi secara murni lewat arsitektur hukum. Itulah kesimpulan utamanya. Nggak ada yang natural dari sistem keuangan hari ini. Ia adalah karya cipta manusia. Ditulis dalam kontrak demi kontrak, klausul demi klausul. Ini benar-benar membuka mata sih dan rasanya ngubah cara kita ngelihat berita akuisisi ekonomi sehari-hari. Nah, buat kamu yang terus mendengarkan sampai titik ini, saya pengen ninggalin kamu dengan satu pemikiran provokatif buat direnungkan. Menarik. Sesuatu yang terlintas di kepala saya setelah mahamin skala dominasi dokumen hukum ini. berdasarkan semua kecerdasan, presisi, dan kompleksitas yang kita bahas tadi, coba kamu bayangkan, apa jadinya sebuah peradaban? Ketika pikiran-pikiran yang paling jenius, paling tajam, dan paling analitis di generasi kita tuh nggak diberi insentif ekonomi buat nyembuhin penyakit kanker? Atau buat ngerancang mesin fusi nuklir yang nyelesain krisis energi bumi? Betul. Melainkan, para jenius ini malah ditawari bayaran jutaan dolar setiap tahun hanya untuk duduk di ruang rapat ber-AC, nyusun kalimat pengecualian hukum, dan nyiptain labirin kontrak tak kasat mata demi menyembunyikan dan ngalihin kekayaan entitas tertentu. Itu poin yang sangat tajam. Jika sistem kita paling banyak ngasih penghargaan ke para arsitek pelindung uang, alih-alih para inovator teknologi fisik, apa dampaknya bagi arah kemajuan umat manusia 50 tahun ke depan? Terima kasih udah ikut bareng kami membongkar cetak biru dari mesin uang dunia di penelusuran mendalam ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.